وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul. Kita masih membahas tentang pembagian atau jenis-jenis tinggal di negeri kafir. Terakhir kita sebutkan jenis yang kelima, yaitu seseorang yang tinggal di negeri kafir dengan tujuan ingin belajar. Ingin belajar. Maka tentunya di samping dia memiliki dua syarat yang pokok yang harus ada pada semua macam, semua jenis tinggal di negeri kafir, yaitu syarat yang pertama, orang yang akan tinggal atau menetap untuk sekian waktu di negeri kafir, dia memiliki ilmu yang cukup, memiliki iman yang kuat, dan memiliki keteguhan, tekad yang kuat yang bisa mengokohkan agamanya, serta memiliki kebencian atau menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada orang-orang kafir. Dan syarat yang kedua, dia mampu menampakkan syiar-syiar Islam di negeri kafir tersebut. Ini dua syarat yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin tinggal atau menetap dalam sekian waktu di negeri kafir untuk suatu keperluan. Di antaranya ini untuk belajar. Belajar suatu ilmu yang memang dibutuhkan atau diperlukan. Maka ini di samping memiliki dua syarat tadi yang pokok, maka harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Karena memang sangat berbahaya bagi orang yang ingin belajar di negeri kafir, dia terancam agamanya, terancam akhlaknya. Kenapa? Karena dia akan bergaul dengan dosennya yang kafir, bisa terpengaruh, dan juga bergaul dengan para pelajar yang lainnya yang juga kafir. Maka di sana ada sekian syarat, ada 4 syarat tambahan bagi orang yang ingin tinggal di negeri kafir untuk belajar. Qala asyartul awwalu, syarat tambahan yang pertama, ayyakuna talibu ala mustawa kabirin minan nuduji al-aqliyi alladhi yumayyizu bihi bainan nafi'i wadh-dharri wa yanzuru bihi ilal mustaqbali al-ba'idi. Pelajar atau mahasiswa yang akan tinggal di negeri kafir tersebut, dia berada di atas tingkatan yang besar dari kematangan berpikir, yakni memiliki kematangan berpikir atau kedewasaan. Pandangannya jauh, sudah dewasa pemikirannya. Yang dengan kematangan berpikir tersebut, dia bisa membedakan antara sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang berbahaya. Dengan apa? Dengan modal kematangan berpikir kedewasaan. Dan dia bisa melihat ke depan, jauh ke depan. Dengan kematangan berpikirnya tersebut, dia bisa memandang, melihat sesuatu di masa yang akan datang. Atau perkara yang jauh, pandangannya jauh, wawasannya jauh. Ketika ingin bertindak, ketika ingin bersikap atau melakukan sesuatu, pertimbangannya jauh ke depan, tidak pendek. Ini bukti kalau dia sudah matang cara berfikirnya. Fa'amma ba'thu al-ahdathi shighari sinni wa dhawil uqulis saghirati fa huwa khatarun 'azimun 'ala dinihim wa khuluqihim wa sulukihim. Adapun mengutus atau mengirim orang-orang yang masih belia, masih muda usianya, yang belum memiliki kematangan berpikir, dan orang-orang yang masih memiliki akal-akal yang kecil, maksudnya belum memiliki kematangan berpikir, belum memiliki kedewasaan, masih kekanak-kanakan, masih baru dewasa, baru tumbuh, ya mungkin umurnya belasan tahun, dan pengalamannya sedikit, cara berpikirnya belum bagus, belum memandang ke depan ketika akan melakukan sesuatu. Maka mengirim orang-orang yang masih muda dan masih pendek akalnya ini, itu suatu bahaya yang sangat besar atas agama mereka. Akan membahayakan agama anak-anak muda ini. Dan membahayakan akhlak mereka dan sikap atau tingkah laku mereka. Akan membahayakan adab mereka. Thumma huwa khatarun ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha wa yanfuthuna fiha minas sumumi allati nahaluha min ulaikal kuffari kama syahida wa yashhadu bihi alwaqi'un. Kemudian hal itu juga merupakan mara bahaya bagi umat mereka, bagi orang-orang yang tinggal di negerinya, negeri muslimin, yang mereka para pelajar tersebut yang masih muda ini akan kembali kepada kaumnya, kepada masyarakat tempat tinggalnya. Dan para pelajar yang masih muda tersebut akan menyebarkan pada masyarakatnya racun-racun, yakni racun-racun pemikiran, pemikiran-pemikiran yang beracun, yang mereka ambil dari orang-orang kafir tersebut, tempat mereka belajar. Sebagaimana hal ini terjadi dan disaksikan dalam kenyataan, ini sudah menjadi realita yang ada. Ketika anak-anak yang masih muda, belia, yang belum memiliki kematangan berpikir diutus atau dikirim untuk belajar, maka secara umum mereka itu menyimpang agamanya, akhlaknya, dan mempengaruhi masyarakatnya, masyarakat tempat tinggalnya, tempat asalnya, negeri tempat asalnya. Fa inna katsiran min ulaika min ulaikum al-mab'utsin raja'u bighairi ma dhahabu bihi, karena sesungguhnya banyak dari mereka itu yang diutus, yang dikirim untuk belajar, mereka kembali ke kampung halamannya, ke negeri asalnya dalam keadaan berbeda dengan keadaan mereka ketika berangkat. Ketika berangkat bagus, agamanya bagus, akidahnya bagus, rajin beribadah, pemikirannya bagus. Tetapi ketika kembali setelah belajar, maka berubah. Raja'u munharifina fi diyanatihim. Mereka kembali dalam keadaan sudah menyimpang agamanya. Wa akhlaqihim dan akhlak-akhlaknya. Wa sulukihim dan adab-adabnya. Tingkah lakunya sudah berubah. Wa hasala alaihim wa 'ala mujtama'ihim min ad-darari fi hadhihi al-umuri ma huwa ma'lumun mushahadun. Dan terjadilah atau muncullah bahaya atas mereka dan atas masyarakatnya, pada perkara-perkara ini. Agamanya, akhlaknya, tingkah lakunya sudah berubah. Mereka sudah berubah agama, akhlak, dan tingkah lakunya. Dan mengubah agama, tingkah laku, dan akhlak masyarakatnya. Sebagaimana hal ini diketahui dan bisa disaksikan. Wama mithlu wama mathalu ba'thi ha'ula'i illa kamathali taqdimi an-ni'aji lil kilabi ad-dhariyati. Dan tidak ada perumpamaan dari dikirimnya orang-orang yang seperti ini, yang masih muda, yang belum atau yang tidak memiliki kematangan berpikir, tidaklah permisalan dikirimnya orang-orang yang seperti ini kecuali seperti atau perumpamaannya seperti diberikannya, disuguhkannya daging-daging yang segar ke anjing-anjing yang lapar. Artinya daging-daging yang segar itu adalah para pemuda muslim yang diutus, dikirim, belajar ke negeri-negeri kafir. Sedangkan anjing-anjing yang laparnya adalah mereka para dosen-dosennya atau orang-orang kafir yang ada di situ, di tempat belajarnya para pemuda muslim tadi. Sehingga mereka akan merasa, wah ini makanan empuk. Mereka akan menyebarkan akidahnya, menularkan akidah dan akhlak mereka yang jelek kepada para pemuda muslim tadi yang belajar. Sehingga yang masih muda, yang belum memiliki kematangan dalam berpikir, tidak boleh dikirim untuk belajar di negeri-negeri kafir. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua. Ayyakuna 'inda at-thalibi min 'ilmi syari'ati ma yatamakkanu bihi min at-tamyiz baina al-haqqi wal batil. Pelajar yang ingin belajar di negeri kafir tersebut, dia memiliki ilmu syariat, ilmu tentang syariat, tentang agama, yang dengannya dia mampu untuk memisahkan, membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dengan apa? Dengan ilmu syar'i yang dia miliki. Dia bisa memilah, memilih, memisahkan, membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sehingga yang benar dia amalkan, yang batil dia tinggalkan. Wa muqara'ata wa muqara'atil batili bil haqqi. Dan juga dia mampu untuk memahami, mencerna, dan menghindarkan dirinya dari kebatilan dengan kebenaran yang dia miliki, yang dia fahami. Dia bisa menghindarkan dirinya dari kebatilan. Li'alla yankhadi'a bima hum 'alaihi minal batili. Sehingga dia tidak akan tertipu dengan kebatilan yang ada pada mereka, pada orang-orang kafir tersebut. Fayadhunnuhu haqqan, sehingga dia bisa jadi akan menyangkanya sebagai kebenaran kalau tidak memiliki ilmu syariat yang cukup. Aw yaltabisu alaihi, atau tersamarkan kebenaran atas dia. Samar. Ini benar tidak ya? Ini batil apa benar? Bisa tersamarkan. Kalau apa? Kalau tidak memiliki ilmu agama, ilmu syariat yang cukup. Aw ya'jazu an daf'ihi, atau dia tidak mampu untuk menghindarkan diri dari kebatilan, atau tidak mampu untuk membela kebenaran. Fayabqa hayra, sehingga akhirnya dia tinggal dalam keadaan bingung. Aw yattabi'u al-batila, atau bahkan dia karena tidak bisa membedakan, karena bingung, akhirnya mengikuti kebatilan. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa seperti ini terjadi? Karena tidak memiliki ilmu syariat yang cukup. Sehingga syarat yang kedua, dia memiliki ilmu syariat yang cukup, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang benar, al-haq, dan mana yang batil. Wa fi du'a'i al-ma'thuri, di dalam doa yang ma'thur yang berasal dari Nabi, disebutkan isi doanya, Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqni ittiba'ahu. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan berilah kemampuan kepadaku untuk mengikutinya. Minta agar kebenaran itu benar-benar tampak oleh kita. Tidak ada kesamaran. Tampakkanlah kebenaran kepadaku ya Allah sebagai suatu kebenaran. Dan tidak cukup sampai di situ. Minta yang berikutnya. Setelah kita minta agar jelas kebenaran bagi kita, kita dapatkan ini. Alhamdulillah, ini kebenaran. Yakin dengan dalilnya. Al-Quran, tafsirnya, dan as-sunnah yang sahihah. Demikian pula keterangan para ulamanya. Berarti sudah nampak kebenaran. Kemudian, minta yang berikutnya. Yakni minta diberikan kemampuan, diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran yang sudah jelas tadi. Dua hal yang harus ada. Tidak cukup satu-satunya. Tidak cukup salah satunya. Harus dua-duanya. Jelas kebenaran bagi kita. Dan yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk mengikutinya. Kalau hanya sekedar tahu ini benar tapi enggak diikuti, percuma. Bahaya. Ini bisa seperti orang-orang Yahudi, tahu nih kebenaran tapi karena tidak diberikan taufik oleh Allah, akhirnya mereka tidak mengikuti kebenaran yang telah jelas bagi mereka, yang telah nyata bagi mereka. Maka kita minta kedua-duanya, minta ditampakkan kebenaran sebagai kebenaran, dan minta diberikan rizki, yakni kemampuan taufik untuk mengikutinya. Dan doa yang berikutnya, yang kedua, wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabahu. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebatilan itu sebagai kebatilan. Yakni sebagaimana Engkau ya Allah menampakkan kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, sehingga saya jelas mengerti, yakin ini kebenaran. Maka berikan saya taufik untuk mengikutinya. Maka tampakkanlah juga kepadaku ya Allah kebatilan itu sebagai suatu kebatilan. Jelas juga ini batil dengan dalil-dalilnya. Jelas, gamblang, yakin ini batil. Tidak cukup sampai di situ. Minta rizki, yakni kemampuan, taufik untuk menjauhinya. Karena kalau sekedar tahu ini batil, yakin ini batil, ini salah dengan dalilnya Al-Quran, dengan tafsirnya, dengan dalil as-sunnah yang as-sahihah, dan keterangan para ulama. Tetapi ketika tidak diberikan kemampuan, taufik untuk menjauhinya, maka bisa terjatuh dalam kebatilan tersebut yang telah dia ketahui. Sehingga minta kepada Allah kemampuan untuk menjauhi kebatilan yang telah jelas bagi dia. Wala taj'alhu multabisan alayya fa'adil. Ya Allah, doa yang ketiga. Janganlah Engkau jadikan kebenaran tersebut sebagai sesuatu yang tersamarkan atasku. Atau jangan Engkau jadikan kebatilan tersebut sebagai sesuatu yang tersamarkan atasku, sehingga akhirnya aku tersesat. Ini sebagai penguat dari dua doa sebelumnya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan perkara tadi, perkara kebenaran atau kebatilan itu tersamarkan atasku, sehingga akhirnya aku tersesat. Ya, ini karena masih tersamarkan, bisa jadi kebenaran dianggap kebatilan, sehingga dijauhi, ditinggalkan. Atau sebaliknya, karena tersamarkan, kebatilan dianggap sebagai kebenaran, sehingga diikuti. Maka akhirnya apa? Tersesat. Maka kita minta kepada Allah, jangan sampai perkara tersebut tersamarkan. Tetapi benar-benar jelas, gamblang, sebagaimana jelasnya matahari di siang hari atau di siang bolong. Ini syarat yang kedua, memiliki ilmu syariat yang cukup. Qala asyaratu tsalitsu, syarat yang ketiga. Ayyakuna 'inda talibi dinun yahmihi wa yatahassanu bihi minal kufri wal fusuqi. Pelajar tadi yang ingin belajar di negeri kafir, dia memiliki agama yang bagus, yakni punya amalan yang bagus, punya semangat untuk beramal soleh yang tinggi. Dia punya agama yang dengan agama tersebut, yang dengan agama yang bagus tersebut, maka hal itu menjaga dia dan memelihara dia dari kekufuran dan kefasikan. Orangnya memiliki agama yang akan menjaga dia dan memelihara dia dari dan membentengi dia dari kekufuran dan kefasikan. Fadhu'ifud dini la yaslamu ma'al iqamati hunaka illa ayyasha Allahu. Sementara orang yang lemah agamanya, lemah agamanya, lemah semangatnya, lemah ibadahnya, maka ketika dia tinggal di sana, di negeri kafir, dia tidak akan selamat. Dia akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan, kefasikan, bahkan kekufuran. Kecuali orang yang Allah kehendaki. Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. وَذَلِكَ لِقُوَّةِ الْمُهَاجِمِ وَضُعَفِ الْمُقَاوِمِ. Mengapa hal itu akan membahayakan orang yang tinggal di sana? Dikarenakan kuatnya faktor yang menyerang agama dia dan akhlak dia. Yani berbagai macam penyimpangan ada di situ. Kekufuran, kesyirikan, kefasikan, dosa-dosa besar, akhlak yang bobrok ada di situ. Faktor-faktor untuk menyerang agama dia, untuk menghancurkan agama dia itu banyak. Dan lemahnya faktor yang mendukung dia, mendukung untuk beramal soleh, lemah di negeri kafir. Sangat lemah. Kebanyakannya itu menyerang agama, menyerang akhlak. Fa'asbabul kufri wal fusuqi hunaka qawiyyatun wa kathiratun mutanawwi'atun. Maka sebab-sebab kekufuran dan sebab-sebab kefasikan di negeri kafir itu kuat dan banyak serta bermacam-macam. Faidha sadafat mahallan du'ifal muqawamati amilat amalaha. Maka apabila sebab-sebab tadi, sebab-sebab kekufuran, kefasikan menyerang dia, menyerang atau menempati tempat yang pas, yakni orang yang lemah agamanya, maka tentunya kekufuran tadi atau kefasikan tadi akan mempengaruhi atau mengenai orangnya, orang yang tinggal di situ. Sehingga perlu agama yang kokoh, yang kuat, keistiqomahan, semangat beramal dan beribadah yang kuat kalau ingin tinggal di sana. Kalau di sininya orang yang biasa-biasa saja, sholatnya pun ya yang wajib-wajibnya saja, itu pun kadang di akhir waktu, ya berbahaya ketika tinggal di negeri kafir. Sangat-sangat berbahaya. Qala asyartu rabi'u, syarat yang keempat. Antaru wal hajatu ila al-ilmi alladhi aqama min ajlihi. Memang dia butuh untuk mempelajari ilmu yang karenanya dia tinggal di negeri kafir tersebut. Memang dia butuh untuk mempelajari ilmu tersebut. Bi ayyakuna fi ta'alumihi maslahatun lil muslimina. Yani di dalam mempelajari ilmu tersebut ada kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan bagi kaum muslimin. Wala yujadu lahu nadhirun fil madarisi fi biladihim. Dan di sekolah-sekolah di tempat tinggal mereka, di negeri-negeri mereka itu tidak dijumpai ilmu yang semisal ilmu tadi yang akan dia pelajari di negeri kafir. Kira-kira ada enggak ya? Ilmu dunia yang hanya ada di negeri kafir, yang tidak ada di negeri kita, negeri muslimin. Ada enggak? Kira-kira. Ada enggak? Hah? Ilmu apa itu? Ilmu duniawi. Di sini misalnya enggak ada ilmu kedokteran misalkan. Kalau memang enggak ada di sini ilmu kedokteran, ilmu tentang bagian tertentu tentang kedokteran, misalkan tentang apa ya? DNA. Mempelajari tentang DNA. Ini bermanfaat bagi pemerintah untuk mengecek misalkan orang yang sering-sering ngebom itu teroris, dicek misalkan DNA-nya, ya kan? Kalaulah di sini enggak ada ilmu seperti itu, adanya di sana, di Amerika misalkan, ya bisa belajar itu. Untuk apa? Kemaslahatan. Mempelajari tentang DNA manusia. Yang di negeri kita enggak ada, adanya di negeri kafir, maka boleh. Dengan syarat-syarat tadi ini, syarat yang keempatnya, memang dibutuhkan ilmu tersebut, dan bermaslahat, bermanfaat bagi kaum muslimin, serta memang tidak dijumpai ilmu yang seperti itu di negeri kita, di negeri muslimin, maka boleh begitu. Fa in kana min fudulil ilmi alladzi la maslahata fihi lil muslimina aw kana fil biladi al islamiyyati min al madaris nadhiruhu lam yajuz ay yuqima fi biladi al kufri min ajlihi lima fil iqamati min al khatari ala dini wal akhlaqi. Namun kalau yang akan dipelajari di negeri kafir tersebut termasuk ilmu-ilmu tambahan, sifatnya tambahan saja, bukan yang sangat urgen, penting. Yang ilmu tambahan tersebut tidak ada maslahatnya bagi kaum muslimin. Yani adanya ilmu tersebut ataupun tidak ada, ya sama saja. Muslimin tetap jaya, tetap bagus, tidak ada maslahatnya, tidak ada pengaruhnya. Atau ilmu tersebut, atau yang semacam dengan ilmu tersebut ada di negeri-negeri Islam, di sekolah-sekolah negeri Islam. Ada misalkan belajar tentang masalah fisika, kimia, ya ada di sini, ya enggak usah ke luar negeri. Maka kalau ada pelajaran tersebut atau ilmu tersebut di negeri dia, di negeri Islam, di negeri muslimin, maka tidak boleh tinggal di negeri-negeri kafir untuk mempelajarinya. Dikarenakan tinggal di negeri kafir memiliki atau berdampak adanya bahaya yang sangat besar yang mengancam agama dia dan akhlak dia. Sehingga mereka-mereka yang belajar ilmu-ilmu yang sifatnya tambahan, matematik, apalagi ya, bahasa Inggris, ya, di sini ada, atau kimia, itu enggak boleh sebenarnya. Kalau di sini ada, begitu. Kenapa? Karena bahayanya sangat besar tinggal di negeri-negeri kafir. Wa idha'atil amwalil katsirati biduni faidatin. Dan karena membuang-buang harta yang sangat banyak tanpa faedah. Kalau dia belajar di sini kan menghemat ongkos. Ya kan? Menghemat biaya hidup. Ilmu pun ya kurang lebih lah 11-12. Kalau di sana 12 hasilnya, misalkan di sini 11, beda sedikit. Nggak usah ke sana. Tidak usah belajar jauh-jauh ke luar negeri. Tetapi kenyataannya, kenapa banyak muslimin, para pemuda lulusan SMA belajar ke sana, ke negeri kafir, untuk mempelajari ilmu yang bisa dia pelajari di sini. Kenapa? Memaksakan diri belajar ke sana? Karena gengsi. Status sosial. Lulusan. Apa? Chicago. Meksiko, apalagi nggak ngerti lah bahasa Inggris ya. Lulusan Jerman, lulusan apalagi Australia, lulusan Inggris, lulusan Belanda, bangga dia. Kok bangga ya? Apa yang dibanggakan sih? Justru di sana dia agamanya berkurang, ya kan? Sholat pun kalau dia sholat nggak bisa berjamaah atau sulit. Dan banyak pengaruh-pengaruh kekufuran di sana, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan ini bagi muslimin yang ada niat untuk pergi ke sana, hendaknya diperiksa kembali syarat-syaratnya yang telah kita pelajari tadi, ya. Apakah sudah memenuhi atau tidak? Gitu. Kalau memenuhi ya silakan, kalau enggak jangan memaksakan diri, sangat berbahaya. Terakhir, qala al-qismus sadisu, jenis yang keenam dari tinggal di negeri kafir adalah ayyuqima lis-sukni atau lis-sakani, wa hadha akhbaru mimma qablahu wa a'dhamu lima yatarattabu alaihi minal mafasidi bil ikhtilat at-ta'ammi fi ahli al-kufri wa syu'urihi bi annahu muwatinun multazimun bima taqtadhihi al-waqaniyatu min mawaddatin wa muwalatin wa taksirin li sawadil kuffari. Tinggal di negeri kafir untuk menetap selama-lamanya menjadi warga negara mereka. Dan ini adalah tinggal di negeri kafir yang paling berbahaya. Lebih berbahaya daripada jenis-jenis yang sebelumnya. Lima jenis yang sebelumnya. Dan paling besar kerusakannya akan ditimbulkan. Yang akan muncul karena tinggal di negeri kafir tersebut. Yaitu berupa adanya percampuran, perbauran yang sempurna dengan masyarakat kafir di situ. Dengan orang-orang kafir di situ. Dan orang yang tinggal untuk selamanya di sana, dia akan merasakan kalau dia itu adalah warga negara tersebut. Yang mau gak mau harus komitmen nurut dengan aturan-aturan kewarganegaraan. Berupa adanya kasih sayang, cinta dengan sesama warga negara tersebut. Dan adanya sikap loyalitas, kesetiaan sesama warga. Kenapa sudah jadi warga negara? Harus mau gak mau ikut aturan. Saling menyayangi, saling mencintai, loyalitas, berbaur. Seperti layaknya sesama muslimin. Dan juga kalau dia tinggal selamanya di situ, berarti memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Wa tarabba ahluhu baina ahli al-kufri, dan keluarganya akan terdidik di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah orang-orang kafir. Yang akan memiliki gaya hidup seperti gaya hidup orang-orang kafir, akan memiliki kebiasaan seperti kebiasaan orang-orang kafir, bahkan akan memiliki na'udzubillah keyakinan seperti keyakinan mereka orang-orang kafir. Fayakhuduna min akhlaqihim wa adatihim. Akhirnya mereka, orang yang tinggal selamanya di negeri kafir tersebut, akan mengambil akhlaknya orang kafir dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa rubbama qalladuhum fil aqidati wa ta'abbudi. Bahkan terkadang mereka akan membebek mengikuti akidah orang kafir tersebut dan cara peribadatan mereka. Walidzalika jaa fil haditsi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man jama'a al musyrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithluhu. Siapa saja yang bercampur bergaul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya satu tempat, satu daerah, maka dia seperti orang musyrik tadi, yakni sama. Yakni dianggap sama secara zahir, oh dia samalah bergaul dengan situ, bertetangga, tempat tinggal satu tempat, berarti kita hukumi, atau jangan salah kalau dia dihukumi sama dengan orang musyrik. Kenapa? Tinggal di situ akan berbaur, akan menjadi sama atau mirip. Hadis ini riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa hadzal haditsu wa in kana dha'if as-sanadi lakin lahu wijhatun minan nadhari. Hadis ini walaupun secara sanad lemah, akan tetapi hanya kita memperhatikan maknanya, yakni maknanya sahih, benar. Fa innal musakanata tad'u ilal musyakalati. Mengapa maknanya sahih? Karena yang namanya tinggal satu tempat, satu daerah, bertetangga, itu akan menyebabkan, akan menuntut adanya al-musyakalah, persamaan. Akan menjadikan dia mirip. Akan beradaptasi sehingga berusaha untuk sama dengan tetangganya yang kafir atau yang musyrik tersebut. Akan menjadikan sama satu jenis. Gaya bicaranya sama. Kita saja kalau mendengar ada orang yang berbicara yang aneh-aneh, kadang kita ingin mengikutinya. Akhirnya apa? Atau kita tinggal di mana? Di Medan misalkan. Tinggal setahun dua tahun, gaya bahasanya sama. Gaya Medan gitu kan. Kenapa ya? Karena satu tempat, wajar. Nah, demikian pula orang yang tinggal dengan orang musyrik ya, kurang lebih samalah gaya bicaranya, akhlaknya. Ini jauh berbeda. Ini bahayanya tinggal selamanya di negeri kafir. Wa an Qais bin Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dan dari Qais bin Hazim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Qalu ya Rasulullah wa lima? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa? Qala la tara'a naruhuma. Nabi menjawab, tidak boleh api keduanya saling terlihat. Yani harus jauh. Walaupun tinggal, jangan dekat begitu. Patokannya jangan sampai api muslim dan api orang kafir saling terlihat. Wah, itu api orang kafir. Kata orang kafir, wah itu apinya orang muslim. Nah, gak boleh terlihat. Artinya harus jauh. Kalau terlihat berarti bertangga. Nah, gak boleh begitu. Hadis ini riwayat al-imam Abu Dawud dan al-imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa aktsaru ruwati rawahu mursalan an Qais bin Hazim anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan kebanyakan para perawinya meriwayatkan hadis ini secara mursal dari Qais bin Hazim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari tabi'in ke nabi. Ini mursal. Qala At-Tirmizi rahimahullah, sami'tu Muhammadan yani Al-Bukhari rahimahullah yaqulu as-sahihu حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل. Aku bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan yang benar hadis ini, hadis Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang mursal. Yakni dari berbagai riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang bahayanya tinggal di negeri kafir. Wa kaifa tatibu nafsu mu'minin ayaskuna fi biladi kuffarin tu'lanu fiha sya'airu al-kufri wa yakunu al-hukmu fiha li khairillahi wa rasulihi wa huwa yushahidu dhalika bi'aynihi wa yasma'uhu bi'udhunaihi wa yardha bihi. Bagaimana jiwa seorang mu'min akan tenang, akan tentram, akan senang ketika dia tinggal di negeri-negeri kafir yang di negeri tersebut ditampakkan syiar-syiar kekufuran dengan terang-terangan, dan hukum yang ada padanya itu bukan hukum Allah dan Rasulnya. Dia menyaksikannya dengan matanya, dengan mata kepalanya, yang langsung menyaksikan dia, menyaksikan dengan matanya sendiri, dan dia mendengar dengan kedua telinganya, dan dia rela dengan perkara-perkara tersebut. Apakah dia akan tenang hidupnya seperti ini? Bal yantasibu ila tilkal biladi wa yaskunu fiha bi ahlihi wa auladihi. Bahkan dia menisbatkan dirinya, menyandarkan dirinya ke negeri-negeri tersebut yang sebagai warga negara, dan dia tinggal di sana dengan keluarganya dan anak-anaknya. Wa yatma'innu ilaiha kama yatma'innu ila biladil muslimina. Dan dia senang tentram tinggal di situ sebagaimana tentramnya, tenangnya kaum muslimin tinggal di negeri muslimin. Bagaimana tenangnya dia tinggal di negeri muslimin. Ma fi dzalika minal khatari al'azimi 'alaihi wa 'ala alihi wa auladihi fi dinihim wa akhlaqihim. Padahal tinggal di negeri kafir tersebut memiliki bahaya yang sangat besar bagi dia, bagi istrinya dan anak-anaknya, yang bahaya bagi agama mereka dan akhlak-akhlak mereka. Yani tentunya orang yang masih fitrah, yang masih baik agamanya, yang dia memandang jauh ke depan, dia tidak akan rela untuk tinggal selamanya di negeri kafir. Hadza ma tawassalna ilaihi fi hukm liqamati fi biladil kufri. Nas'alullah ay yakuna muwafiqan lil haqqi was-shawabi. Inilah yang bisa kami terangkan tentang hukum tinggal di negeri kafir. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan penjelasan ini, keterangan ini sesuai dengan al-haq dan kebenaran, sesuai dengan kebenaran dan tepat atau mencocoki kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Selesai pembahasan tentang jenis-jenis tinggal di negeri kafir. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke matan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.